Tiada kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku. Saat ku mengakuinya di hadapanmu, tiada kau pandang hina hatiku yang hancur remuk. Saat ku menyesali semua kebodohanku, sebab engkau Bapakku yang baik, tak akan pernah kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasihmu selamatkan hidupku, kemurahanmu yang melayakanku, pengampunanmu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasihmu. Ku bersyukur buat cinta. Tiada kau ingat lagi dosa dan pelanggaranku. Saat ku mengakuinya di hadapanmu, tiada kau pandang hina hatiku yang hancur remuk. Saat ku menyesali semua kebodohanku, sebab engkau Bapakku yang baik, tak akan pernah kau jemu untuk mencintaiku. Belas kasihmu selamatkan hidupku, kemurahanmu yang melayakanku, pengampunanmu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasihmu. Belas kasihmu selamatkan hidupku, kemurahanmu yang melayakanku, pengampunanmu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasihmu. Kasihmu selamatkan hidupku, kemurahanmu yang melayakanku, pengampunanmu pulihkan hatiku. Ku bersyukur buat cinta kasihmu. Belas kasihmu